Mitra Bisnis, setelah belum lama ini kisruh ujian nasional, sekarang ada kisruh IKTP di mana pemerintah baru mengeluarkan peraturan kalau IKTP tidak boleh difotokopi. Kalau difotokopi, akan dikenakan sanksi. Pemerintah juga meminta tiap lembaga pemerintah dan swasta yang memerlukan seperti perbankan harus menyediakan mesin card reader untuk membaca IKTP tanpa harus difotokopi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa komentar Anda melihat hal ini? Mungkin pemerintah ragu terhadap kualitas dari IKTP itu, sehingga chip yang ada di dalam itu rentan terhadap alat yang lain, dalam hal ini fotokopi. Kalau menurut saya tidak, kartu kredit yang sudah unggul juga menggunakan chip, bahkan dia yang contacted saja, itu difotokopi nggak apa-apa kok, nggak ada hubungannya sebenarnya. Itu hanya ketakutan. Saya justru malah khawatir kalau kemudian pemerintah mengatakan tidak boleh difotokopi, jangan-jangan memang kualitas chip yang ada di dalam itu rendah. Itu saya khawatir. Yang kedua, ketika kemudian itu mau dihilangkan, maka seluruh syarat administratif dari perkantoran yang membutuhkan fotokopi juga harus dihilangkan. Artinya, itu harus digantikan dengan card reader. Nah, dalam waktu pendek nggak mungkin itu terjadi. Mana yang kemudian syarat administrasi di perkantoran tanpa membutuhkan data kopian? Nggak ada kan? Mau beli apa? Beli motor, beli sepeda motor. Pasti KTP-nya dikopi. Mau apa? Sertifikat tanah? Pasti dikopi. Buka rekening aja butuh kopi kok. Kecuali seluruhnya sudah ada card reader. Dan itu membutuhkan waktu panjang. Kalau kita mau paperless ya, memang semua yang elektronik itu harus disiapkan dulu peranatanya. Jadi kalau sampai hari ini bagaimana? Ya fotokopi aja. Nah, bagaimana Bapak melihat rencana pengadaan card reader sendiri, Pak? Yang mengadakan card reader itu adalah instansi pengguna. Perbankan ya perbankannya yang mengadakan. Bukan kemudian nanti pemerintah mengadakan card reader ditum-tum gitu, dibagi-bagi, ya enggak. Kalau begitu kondisinya, wah itu rentan sekali. Duitnya siapa? Duit rakyat beli kayak gitu, ya enggak lah. Pengguna, instansi pengguna. Semuanya pajak juga menggunakan, perbankan menggunakan, mungkin juga pemerintah hampir seluruh kementerian bisa menggunakan dan semuanya. Ya itulah, orang nanti jadi curiga. Jangan-jangan ente mau keluarin card reader. Jangan-jangan nanti ada pengadaan card reader kan jadi curiga. Maka sebenarnya, kayak-kayaknya ya menurut saya, yang mengeluarkan statement pertama itu gegabah. Nah gegabah ini kemudian dibaca oleh publik, ibarat Anda melempar koin, itu orang sudah berebut semuanya dan menafsirkan sendiri-sendiri. Nah, tafsiran-tafsiran inilah yang kemudian menjadi spekulasi di tingkat publik untuk, ya semua akhirnya curiga. Maka pemerintah kalau nggak salah kemarin sudah mengklarifikasi kok dirjennya, saya lihat di televisi itu nggak apa-apa gitu ya. Saya hanya ngingetin aja, hati-hati deh kalau mau berstatement soal itu. Gitu. Lalu ada saran, Pak, untuk pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan? Ya, hati-hati dalam berstatement, lebih baik tidak banyak bicara, biarlah yang banyak bicara itu dewan. Karena parle itu artinya memang bicara untuk mengawasi. Tapi kalau pemerintah ingin banyak bicara, konteksnya adalah sosialisasi. Nah, kalau mau sosialisasi, yang kira-kira pemerintah masih ragu, jangan disosialisasikan. Matangkan dulu, baru dikerjakan. Begitu. Demikian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Saya Wendy Lim.